وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات. Maka seseorang apabila dia kuat keikhlasannya, setiap dia ikhlasnya itu tinggi, kuat di dalam menjalankan agama, menjalankan syariat Allah, di semua bentuk ibadah, amal saleh yang dia lakukan, dia niatkan ikhlas karena Allah, lillah, maka kamulat ubudiyyatuhu, maka bentuk penghambaannya, ketundukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ubudiyahnya itu semakin sempurna. Dan tentunya dia tidak butuh kepada makhluk. Nah, dan di antara wa bi kamali ubudiyyatihi lillah yubarri'uhu minal kibri wasyirki. Dan tentunya selain dia menjalankan keikhlasan di dalam ibadah, dan ini termasuk apa? Bentuk kesempurnaan dia di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Dan orang tersebut semakin sempurna ibadahnya, penghambaannya kepada Allah, itu juga harus berlepas diri dari segala bentuk al-kibri wasyirki, dari sifat kesombongan dan kesyirikan. Nah, فَإِذَا تَحَرَّرْ بِإِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدًا مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّرْ مِنَ الْكِبْرِ وَيَتَحَرَّرْ مِنَ الشِّرْكِ. Maka apabila orang itu sudah bisa menjalankan ibadah murni karena Allah, jadi apa yang dia lakukan, sholat, puasa, bersedekah, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya, semuanya dia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak peruntukkan untuk hal-hal yang lain dari selain Allah, maka tentunya dia juga kan terbebas dari segala bentuk kesombongan dan juga kesyirikan, dan dia akan tunduk kepada Allah, dan dia juga akan mendengarkan an-nasihah dan mau bergabung atau bergaul dengan orang-orang saleh, bahkan bisa mengambil faedah dari orang yang alim, orang yang paham tentang agama. Nah, maka ini juga termasuk bentuk apa? Bikamal ubudiyatihi lillah. Nah, dan dia akan terbebas dari segala sifat kesombongan. Mendengarkan nasihat, tidak merendahkan orang lain, tidak berbuat zalim ataupun sewenang-wenang. Nah, ini tentunya apabila dia benar menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Ala lillahi dinul khalis, murni karena Allah apa yang dia lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah itu murni ikhlas karena Allah, maka dia akan terbebas dari segala bentuk kesyirikan dan juga yataharna syirku wa al-kibr, dan juga sifat kesombongan. Nah, wa yakunu 'abdan mukhlishan lillahi azza wajalla, maka dia menjadi hamba yang mukhlis, hamba yang ikhlas menjalankan ibadah karena Allah azza wajalla. Tentunya hina idzin yatawallahu Allah wa yu'inuhu wa yamadduhu binasrihi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya, bantuannya, akan dinaungi. Nah, ini apabila dia murni ibadahnya karena Allah dan mau istiqamah dan bersabar di atasnya. Karena wayaj'alul akibatu lahu fid dunya wal akhirah. Tentunya kebaikan, kemenangan itu akan senantiasa diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang mau mukhlis di dalam hal ibadah, akan diberikan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Qala ta'ala man kana yuridu al-izzata lil-izzata falillahi al-izzatu jami'a, maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka tentunya kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimat tayyib wal amal salihu yarfa'u, jadi segala ucapan yang baik, baik dari zikir, Quran, ataupun juga memberikan nasihat kepada yang lain, beramal soleh, di semua amalan yang baik, yang soleh, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, itu yarfa'u atau yas'ad, akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, walladzina yankuruna sayyiati lahum adabun syadid, dan tentunya orang-orang yang ingin membuat, merencanakan suatu kejelekan, suatu kejahatan, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman terhadap mereka, yaitu adabun syadid, siksaan yang begitu keras. Wa makru'ula ika huwa yabur, dan semua yang mereka rencanakan, yang mereka upayakan dari perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan jeleknya, makarnya, itu akan dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka penting untuk senantiasa memurnikan ibadah kepada Allah, beramal saleh itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena amalan-amalan seperti inilah yang akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wa qala ta'ala walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun, padahal semua kemuliaan, kekuatan itu milik Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman, akan tapi orang-orang yang dia mengingkari ayat-ayat Allah, walakinnal munafiqina la ya'lamun, itu orang-orang munafik, mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Nah, kemudian katakan wasyirku ghalibun 'alan nasara wal kibru ghalibun 'alal yahud, kesyirikan itu ya, pada umumnya itu terjadi pada orang-orang Nasrani. Sedangkan kesombongan itu seringnya terjadi pada orang-orang Yahudi. Huma mutalazziman, lakin yaghul ahaduhuma 'inda ummatain al-yahud wa an-nasara. Bisa jadi dua-duanya ada, cuman yang seringnya mereka seperti itu, kesyirikan terjadi pada orang Nasrani, dan juga sifat sombong itu terjadi pada orang Yahudi. Walaupun dua-duanya bisa jadi ada sifat sombong dan ada juga sifat asyir. Awalan fasyirku yaghlib 'ala an-nasara, sebagaimana di dalam ayat ittakhadhu ahbaran wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-31 dikatakan ittakhadhu ahbarahum, mereka mengambil ya, ahbarahum itu orang yang alim di antara mereka, waruhbanahum dan juga orang-orang ya, ubad ya, orang yang rajin beribadah itu dijadikan arbaban min dunillah, dijadikan apa, tuhan selain Allah. Demikian juga mereka menjadikan wal masih ibn Maryam, Nabi Isa dijadikan oleh mereka sebagai tuhan. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaha wahida. Itu sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang benar melainkan Dia, yaitu Allah. Subhanahu amma yushrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka sekutukan. Jadi fannasara asyraku billahi haitsu takhadhu ahbaran wa rubbana arbaban min dunillah. Jadi orang-orang Nasrani itu mereka menyekutukan Allah ya, karena tadi mengambil ahbarahum waruhbanahum, orang yang alim dan orang yang rajin beribadahnya dijadikan tuhan. Dari sisi mana? Ya. Dikatakan qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa takhadhu ahbaran warban arbab min dunillah. Bagaimana mereka bisa dijadikan sebagai tuhan? Ya. Orang yang alimnya ataupun orang yang rajin beribadahnya. Ya. Di kalangan mereka ruhban dan juga ahbar. Haitsu innahum kanu yuharrimuna 'alaihimul halal. Ya, karena mereka sudah berani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, namun ternyata mereka mengharamkan. Tidak boleh. Ya. Dan sebaliknya, wayuhilluna lahum al-haram, mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mereka halalkan. Jadi menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan Allah. Lalu fayuti'unahu fi tahrim al-halal wa tahlil haram. Kemudian ya, pengikutnya mengikuti apa yang mereka lakukan. Nah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, maka dijadikan sebagai tuhan karena mengikuti apa? Ketaatan, bentuk ketaatan yang keliru. Nah, jadi apabila seorang mengikuti bentuk ketaatan dan itu salah, kemudian diikuti sekalipun banyak pengikutnya, namun apabila dia keliru dan salah dan jelas wadih, kemudian sudah diberikan an-nasihah namun tidak mau, maka sama saja dia mengikuti apa tadi? Mengikuti tashri ya, syariat yang mereka jalankan, dan itu sama seperti ittakhadu ya, arbaban min dunillah. ittakhaduhum arbaban min dunillah, menjadikan mereka sebagai arbab, sebagai tuhan selain Allah. Nah, karena ma yatashih haqqun lillahi duna ghairah, syarat itu milik Allah, haknya Allah, bukan selain Allah. Tidak boleh seseorang mendirikan syariat tanpa ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hati-hati orang yang berani memberikan tasyri, kemudian banyak yang mengikutinya, iya dan bila menjadikan dirinya sebagai apa? Arbab atau Rabb, sebagai Tuhan. Fahuwa subhanahu wa ta'ala alladhi yuharrim wa yuhallil, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan hak hal ini haram ataupun halal. Yang mengharamkan atau menghalalkan itu semuanya prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Waltizamu dhalik ibadalillahi azza wa jalla. Jadi fala haram illa ma haram Allah, wala halal illa ma ahalallah. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali Allah sudah haramkan. Tidak ada sesuatu yang sudah dihalalkan Allah, melainkan Allah sudah menghalalkannya. Jadi wa ta'atu makhluqin fi ma yuhilluna wa yuharrimuna wa hum ya'lamun annahum ahallu ma harama Allah wa harrama ahalallah. Maka apabila mereka melakukan bentuk ketaatan kepada makhluk yang sudah tahu bahwa itu haram tapi dihalalkan, atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, maka apabila mereka lakukan seperti itu, fa idza kanu ya'lamuna dzalik fa syirkun billah, sama saja dia sudah menyekutukan Allah di dalam hal tasyri'nya. Wa li hadza qala subhanahu amma yushrikun. Naam. Fa syirku bi du'a al-makhluqin min al-anbiya' wa ghairihi maghalib al-nasara. Kesyirikan dengan meminta kepada makhluk, baik itu dari kalangan anbiya, para nabi, ataupun juga dari selain para nabi, itu kebanyakannya dari ala nasara, orang-orang Nasrani. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam. Jadi Nabi Isa dijadikan apa? Arbab oleh mereka. Nah, anak Tuhan, ya dan billah. Dan ternyata terjadi. Wa mithluhum as-sufiya, seperti orang sufi. Yang mereka alladzina takhadu syuyukhahum wa syuyukh at-tariqah, itu masyu'in lahum. Jadi syekh-syekhnya mereka, guru-gurunya mereka, ya, itu dijadikan apa? Pedoman, ya, pembuat syariat, ya dan bila bagi mereka. Bahkan al-kuburiyah alladzina takhadu al-awliya was-salihin arbaban wa wasa'id wa syafa'a indallah. Kuburiyun, ya, orang yang meminta kepada ahli kubur, ya, yang menjadikan para wali ataupun orang soleh yang sudah meninggal itu dijadikan arbab, dijadikan Tuhan, karena mereka meminta, berdoa kepada wali-wali atau orang soleh tersebut yang sudah meninggal tadi. Kenapa mereka meminta kepada orang soleh tersebut ataupun para wali tersebut? Karena sebagai wasilah, kata mereka. Jadi tidak langsung kepada Allah, tapi melalui perantara, wasa'id wa syufa'a indallah, ya dan bila. Padahal Allah sudah perintahkan, ya, dikatakan dalam ayat wa qala rabbukum ud'uni, mintalah langsung kepadaku, niscaya akan apa? Akan aku astajib lakum, akan aku kabulkan. Nah, dan masih banyak lagi dari kalangan sahibul hawa, ya, bahkan berani mengambil min aqwal al ulama, ya, lima yuridun, ya, tapi di ambil sesuai dengan apa? Keinginan hawa nafsunya. Walaukan tadil akwal mukhalifah lidalil, sekalipun ucapan para ulama tersebut menyelisihi dalil, baik dari Alkitab atau Sunnah. Namun mereka ambil apabila sesuai dengan apa? Keinginan atau hawa nafsunya. Nah, adapun orang-orang yang mentaati Rasul, maka faqad atau Allah, dia sudah mentaati Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ketaatan itu ada ketaatan kepada makhluk, ada ketaatan kepada Allah. Sama, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bedanya apa? Bedanya, kalau ketaatan kepada makhluk tidak disertai dengan pengagungan. Ya. Karena pengagungan ini milik apa? Al-Khaliq, sang pencipta, milik Allah Azza wa Jalla. Nah, ataupun rasa ar-rahb atau rasa harap, raja. Wal ulama yuta'una fi ma wafaqal anbiya. Para ulama mereka taat kepada syariat, fi ma wafaqal anbiya. Maka berhak diikuti karena sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Jadi boleh kita mengikuti al-ulama karena mereka mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh para nabi. Wala tajus ibadatuh, namun tidak boleh beribadah kepada mereka. Hanya mengambil kalam ataupun ucapan ataupun nasihat yang sesuai dengan tadi, dengan dalil, baik dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun pribadinya tidak boleh diibadahi. Wa innama al-ibadah haqqun lillahi jalla wa'ala. Adapun ibadah itu haknya lillah, ya, haknya Allah jalla wa'ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu. Ya. Jadi diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan orang Nasrani, mereka sebaliknya tidak beribadah kepada Allah secara murni, namun masih beribadah kepada selain Allah, berbuat kesyirikan, meminta sesuatu kepada makhluk, kepada para nabi, dan juga selain para nabi. Ya dan billah. Sedangkan orang-orang Yahud, ya, mereka seringnya melakukan apa? Pengingkaran disebabkan al-kibar yang ada pada mereka. Tidak mau mengakui. Padahal itu benar. Ya. Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi mereka. Ya. Padahal mereka sudah mengetahui seperti anak mereka sendiri. Namun mereka tidak mau. Itu disebabkan apa? Al-kibar yang ada pada mereka, sehingga mereka tidak mau menjalankan syariat apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berani yukadzibu, berani mendustakannya, bahkan berani ayyaktulu, berani membunuhnya, menterornya. Ya dan billah. Nah, maka penting untuk senantiasa mengikhlaskan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai timbul sifat al-kibar. Dari sifat kibar tersebut, maka akan muncul kejelekan-kejelekan berikutnya, ya. Tidak mau mendekatinya, bahkan berani menghinakannya, berani mencemoohnya, bahkan tidak segan untuk membunuhnya. Ya dan billah. Naktabillah. Subhanahu wa ta'ala. Nik asyadu wa layilhan ta'astafirga wa ta'ala.